rahimahullahu ta'ala berkata, walahuma anha qalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa'idan tamma biha kashafaha faqala wahuwa kadhalik la'natullah ala al-yahud wal-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u wa lawla dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Di sini, di dalam bab ini, penulis kitab Tauhid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang kedua di dalam bab ini, bab yang ke-20, yaitu bab yang berkaitan dengan larangan, tentang larangan keras tentang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi pekuburan orang-orang saleh. Kita baca artinya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Kedua imam ini maksudnya adalah Al-Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutup kain di atas mukanya. Ini ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sekarat, sakit keras, yang di dalam sakit tersebut kemudian beliau wafat. Beliau segera menutup kain di atas mukanya, lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan agar kaum Yahudi dan Nasrani mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena menjadikan kuburan orang-orang saleh dari mulai nabi-nabi sebagai tempat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati billah afanillahu ayyakum. Kemudian di dalam hadis disebutkan beliau memperingatkan agar dijauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Maksudnya, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak memperingatkan akan hal ini, maka niscaya kuburan beliau akan bisa terlihat oleh manusia. Alhamdulillah, kuburan Nabi Muhammad SAW jauh dari hal-hal yang membuat kaum muslimin akhirnya menjadikan berhala terhadap kuburan tersebut. Ini ahibati billah afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, karena biasanya sebagian orang yang terlalu berlebihan mengagung-agungkan kuburan, akhirnya di sisi-sisi pekuburan tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Baik, kita lihat apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam hadis ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ini saya langsung kepada penjelasan ya, di halaman 314. Silahkan dibukakan oleh pihak studio Roja. Qauluhu walahuma ayil Bukhari wa Muslimun. Dan kedua imam meriwayatkan. Maksudnya imam di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahwa yughni an qawlihi fi akhirihi akhraja. Dan ucapan lahuma ini adalah sudah dicukupi dengan ucapan di akhir hadis akhrajahu. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu lamma nuzila. Disebutkan tadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika beliau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya. Itu maksudnya lamma nuzila secara bahasa Indonesia. Adapun penjelasannya ai nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihimussalam. Yaitu maksudnya adalah turun para malaikat maut. Turun malaikat maut dan para malaikat yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawlu tafiqa bi kasri al-fa'i wa fathiha wa kas wal kasri afsahu wa bihi ja'a al-Qur'an wa ma'nahu ja'ala. Maknanya dalam bahasa Indonesia tafiqa yaitu beliau pun segera dijelaskan dalam kitab Fathul Majid tafiqa yaitu memberikan harakat kasrah pada huruf fa atau memberikan harakat fathah pada huruf fa tafiqa atau tafaqa. Dan yang pakai harakat kasrah lebih fasih. Dan begitulah di dalam Al-Quran disebutkan. Maksudnya dan maknanya adalah ja'ala, menjadikan. Qauluhu khamisatan bifathil mu'jamah wassadil muhmalah kisa'un lahu a'lam. Khamisatan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu beliau pun segera menutupkan kain. Kain yang dimaksud ya khamisah dengan memberikan harakat pada huruf kha harakat fathah, kemudian huruf sad juga harakat fathah. Khamisatan dia adalah kisahun lahu a'lam, kain yang memiliki garis-garis. Kain yang memiliki garis-garis. Kalau kita ingin contohkan, misalkan khamisatan lahu a'lam itu seperti pada gambar yang akan saya contohkan ini, khamisatan lahu a'lam, dia adalah kain-kain yang memiliki corak, ya, garis-garis, seperti selimut yang memiliki garis-garis, gitu ya. Baik. Kemudian setelah itu, qawluhu fa'idha tamma biha kashafaha ay an wajhihi. Maknanya adalah jika sudah terasa menyesakkan nafas, maka beliau buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Maksudnya begitu. Jika kain itu sudah menyesakkan nafas, beliau buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Kemudian setelah itu penulis berkata, qawluhu la'anallahu al-yahuda wan-nasara. Yang artinya, semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yubayyinu anna man fa'ala mithla dhalika halla 'alayhi min al-la'nah ma halla 'alayhi 'ala al-yahudi wan-nasara. Menjelaskan bahwa siapa yang mengerjakan seperti perbuatan itu ditimpakan atasnya berupa laknat sebagaimana ditimpakan atas kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan orang saleh. Qauluhu yuhadziru ma sana'u. Al-zahiru anna hadha min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Yang nampak terlihat bahwa kata-kata yuhadziru ma sana'u, memperingatkan apa yang telah diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani, ini adalah dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Li'annaha fahimat min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika tahdhir ummatihi min hadha as-sami'i alladhi kanat taf'aluhu al-yahudu wan-nasara fi qubur anbiya'ihim. Karena Aisyah radhiyallahu anha memahami dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut peringatan keras untuk umatnya dari perbuatan ini yang senantiasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani di dalam kuburan atau terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Fa innahu minal ghulumi fil anbiya. Karena hal tersebut termasuk sikap ghulu, melampaui batas terhadap para nabi alaihi salatu wassalam. Wa min a'zamil wasaili ila syirik. Dan termasuk dari sarana paling besar menghantarkan kepada kesyirikan. Ingat ya, dia bukan kesyirikan tetapi sarana yang paling besar menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan orang-orang saleh, seperti mengkhususkan sholat, mengkhususkan berdoa terasa lebih mustajab, mengkhususkan berzikir terasa lebih khusyuk, mengkhususkan membaca Al-Quran dan seterusnya. Min ghurbatil islami anna hadha alladhi la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ilihi tahdhiran li ummati an yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'as salihin min ummati qad fa'alahu al-khalqu al-kathir min muta'akhir hadhihi al-umma. Dan termasuk keasingan Islam bahwa hal yang ini yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pelakunya sebagai bentuk peringatan keras untuk umatnya agar mereka tidak mengerjakannya terhadap kuburan beliau dan juga terhadap kuburan orang-orang saleh dari umatnya, ternyata telah dilakukan kebanyakan dari generasi terakhir umat ini. Nah, ini sangat ironis sekali. Ya, padahal dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak dilakukan oleh generasi terakhir dari umat ini. Wa'taqadu qurbatan min al-qurbat. dan mereka menganggap ini adalah sebagai pendekatan diri dari sebagai ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'zami as-sayyi'ati wal munkar, padahal ia adalah keburukan yang paling besar, kemungkaran yang paling agung. Wa ma sya'uru anna dhalika muhadatin lillahi wa rasulih, dan mereka tidak mengira bahwa perbuatan mengkhususkan beribadah di sisi pekuburan orang-orang saleh ini adalah sebuah sikap penentangan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi fi ma'na bi ma'na hadha al-hadis. Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata di dalam makna hadis ini, wa kullu dhalika liqat'i dhari'ati al-muaddiyati ila ibadati man fiha kama kana sababu fi ibadati al-asnam. Dan setiap itu untuk memutus sarana yang menghantarkan kepada beribadah kepada siapa yang ada di dalam kubur tersebut, sebagaimana ia adalah penyebab dari beribadah kepada berhala-berhala. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Iz la farqa baina ibadatil qabri wa man fihi wa ibadatil sanam. Ketika tidak ada perbedaan antara beribadah kepada kuburan dan seorang yang ada di dalamnya dengan beribadah kepada berhala. Maksudnya adalah seorang yang beribadah kepada kuburan ataupun orang yang dikubur dengan cara berdoa kepada orang yang dikubur, beristighatsah minta pertolongan kepada orang yang dikubur, isti'anah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang dikubur, isti'anah minta pertolongan, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang dikubur, atau isti'adzah minta perlindungan kepada orang yang dikubur, ini tidak ada perbedaan dengan beribadah kepada berhala, karena pokoknya adalah pada beribadah, sama-sama beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qaulallahi ta'ala 'an nabiyhi Yusuf ibn Ya'qub alaihi assalam حيث قال اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. Mari perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf bin Ya'qub ketika beliau berkata, aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Surat Yusuf ayat 38. Kata-kata sesuatu apapun ini adalah kata nakirah, yaitu kata umum di dalam bentuk, di dalam redaksi pembicaraan peniadaan, berarti umum mengandung setiap jenis kesyirikan. Artinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun selain Allah tersebut, siapapun selain Allah tersebut, maka ini adalah kesyirikan. Berdoa kepada orang saleh yang sudah mati, beristighatsah kepada orang saleh yang sudah mati, atau beristianah, minta pertolongan kepada orang yang soleh sudah mati. Ini tidak ada bedanya dengan beribadah kepada selain Allah, termasuk di dalamnya beribadah kepada berhala. Tidak ada bedanya dengan istighatsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah. Karena melakukan kesyirikan diharamkan, walaupun kesyirikan tersebut dilakukan kepada orang saleh. Ya, walaupun kesyirikan tersebut dilakukan kepada orang saleh. Nah, ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu wa laula dzalik. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya bukan karena hal itu, seandainya bukan karena hal itu. Kemudian penjelasannya adalah aima kana yuhadziru min ittikhadhi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan la ubriza qabruhu wa ja'ala ma'a quburi sahabah alladhina kanat quburuhum fil baqiyah. Maksudnya, seandainya seandainya bukan karena hal itu, artinya adalah bukan karena hal larangan berupa menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kuburan, sebagai masjid maksud saya, maka niscaya kuburan beliau akan dinampakkan dan dijadikan kuburan beliau bersama kuburan para sahabat, yang mana kuburan para sahabat berada di Baqiyah. Berarti salah satu sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha, agar tidak dijadikan kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi, sebagai tempat ibadah. Ya, seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebab inilah kuburan beliau tidak ditampakkan bersamaan dengan kuburan para sahabat Nabi lainnya. Dan di sana ada sebab yang lain memang. Di antaranya adalah al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dikuburkan di situ. Tapi sebab yang lain juga adalah tadi, agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Qawluhu ghayru annahu khasya an yattakhadha masjidan. Yang artinya beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Penjelasannya adalah ruya bi fathil kha'i wa dhammiha, diriwayatkan dengan memberikan harakat pada kata khasyia dengan fathah khasyia, atau pada khasyia dengan harakat khusyia dhamma. Fa'ala al-fathi al-yakunu huwa alladhi khasyia dhalika sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita kasih harokat khasyia pakai fathah, maka Nabi Muhammad SAW yang khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. wa amarahum an yudfinuhu fil makanil ladzi qubidha fihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan beliau di tempat yang beliau diwafatkan di dalamnya. Wa ala riwayati dhammi yuhtamal an yakuna as-sahabah humul ladzina khafu an yaqa'a dhalika min ba'dil ummah. Dan kalau kita baca ghaira annahu khushiya, dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Yang dimaksud berarti adalah para sahabat, mereka yang khawatir akan terjadi hal itu dari sebagian umat Islam. Falam yubrizu qabrahu, maka mereka tidak memperlihatkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Khasyata an yaqa'a dhalika min ba'dil ummati uluwan wa ta'ziman bima abda wa a'ada minan nahi wa tahdiri minhu wa la'anih fa'ilihi. Khawatir terjadi hal itu dari sebagian umat karena sikap ghulu melampaui batas dan pengagungan dengan apa yang diperlihatkan dan juga mengulang dari larangan dan juga perintah peringatan keras dari beliau dan juga pelaknatan terhadap yang melakukan hal tersebut. Jadi ada dua penjelasan di sini. Kenapa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperlihatkan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khawatir. Kalau diperlihatkan kuburan beliau, maka akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kemudian sebab yang kedua, dimungkinkan para sahabat Nabi yang khawatir akan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan juga karena para sahabat melihat, dikhawatirkan nanti sebagian umatnya berbuat hal yang melampaui batas, hal yang melampaui batas dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Itu maksudnya. Baik, kemudian penulis berkata, qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah berkata, ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh sebab itulah kaum muslimin melakukan sikap yang lebih di dalam menutup sarana terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW agar tidak melakukan yang berlebihan terhadap kuburan Nabi Muhammad SAW. Fa'aghlaqu hitana turbati, mereka menutup dinding-dinding yang bisa mencapai kepada tanah kuburan Nabi Muhammad SAW. Wasaddu al-madakhila ilaiha, dan mereka menutup pintu-pintu yang memasukkan ke dalam kuburan Nabi Muhammad SAW. Waja'aluha muhaddaqatan biqabrihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadikan pintu-pintu tersebut tertutup dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Thumma khafa an yattakhadha mawdi'a qabrihi qiblatan idza kana mustaqbilal musalli. Kemudian mereka khawatir bahwa tempat kuburan Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai kiblat jika ada di depan orang yang sholat. Fatusawwaru sholatu ilaihi bi suratil ibadah. Fabanau jidarain min ruknail qabr ash-shimalain wa harrafuhuma hatta altaqaya ala zawiyatin musallathah min nahiyati ash-shimal hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabrihi. Kemudian fatasawwaru salatu ilaihi bi suratil ibadah, yang akhirnya seseorang kalau menghadap kepada kuburan tersebut, akhirnya seakan-akan dia digambarkan sholat beribadah kepada kuburan tersebut. Maka dibuatlah dua dinding dari dua rukun kuburan arah utara, dinding begini ya. Kemudian mereka simpangkan keduanya sampai bertemu dengan pojok sepertiganya, min nahiyatish shimal, dari arah utara, sehingga tidak memungkinkan seorang pun untuk menghadap ke arah kuburan beliau. Kalau kita perhatikan di dalam gambar-gambar, maka perhatikan baik-baik. Nah, ini ada gambar yang merupakan bagaimana sebenarnya para sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu mereka menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi sehingga tidak ada lagi yang bisa menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disolati. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disolati dan solatnya menghadap ke kuburan beliau. Perhatikan ya, saya akan contohkan, saya akan ambilkan gambar. Nah, perhatikan ini arah kuburan. Nah, lihat, perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan, lihat kiblat di arah sini, di arah saya. Ini tangan saya ini kiblat ya, arah sini kiblat. Nah, kalau ada orang menghadap kiblat dari sini, maka kalau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, ini kuburan beliau yang hijau pertama, kuburan beliau. Maka kalau orang menghadap ke sini ya, dari sini, nah, maka nanti seperti menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kiblatnya. Oleh karena itu dibuatlah segitiga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Ya, ini segitiganya. Nah, ini segitiganya. Sehingga orang kalau berdiri sini tidak akan seperti dia menghadap kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Jadi tidak akan dia menghadap kuburan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Kalau dia berdiri di sini di depan saya kiblat, di sebelah saya kuburan Nabi Muhammad SAW, maka saya bagaimanapun menghadap ke kuburan tidak akan. Kenapa? Karena sudah ditutupi dengan dua dinding yang menyimpang ke arah, dari arah utara ke arah kiblat. Ya, dari arah utara ke arah kiblat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Semuanya ini tujuannya adalah untuk jadikan menjauhkan umat Islam dari kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan sebagai berhala, menjadikan kuburan sebagai berhala yang diibadahi. Ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian itu dalil yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa kita akan dapati penjelasan makna hadis tadi adalah menjelaskan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada umat agar selalu menjaga tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka dalam keadaan sakit keras pun beliau masih mengingatkan penyebab kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya yaitu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kuburan beliau tidak diibadahi dan dijadikan sebagai masjid sebagaimana kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini makna dari hadis yang kita baca tadi. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat beribadah. Di dalam hadis disebutkan penyebab orang Yahudi dan Nasrani dilaknat, yaitu ketika menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid dan agar umat Islam tidak melakukannya kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna hadis dan juga hubungan hadis dengan bab. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang patut diperhatikan penjelasan Imam Al-Qurtubi tadi, bahwa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak dapat lagi diambil, dilihat dalamnya karena sudah ditutup sedemikian rupa, ya, sudah ditutup sedemikian rupa oleh umat Islam sebelumnya, sehingga tanah kuburan beliau tidak akan pernah terlihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Nah, baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Lalu kita lanjutkan. Wa hadis yang ketiga. Qauluhu, saya bacakan hadisnya. Wali muslimin an Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan wa laula kuntu muttakhidan min ummati khalilan fattakhadtu Aba Bakrin khalilan ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عند من ذلك فإن لم يبن مسجد وهو معنى قولي khasyya an yuttakhadha masjidan fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdhi'in qusida as-salatu fihi faqad ittakhadha masjidan bal kana bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Baik, kita baca artinya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau 5 hari bersabda. 5 hari sebelum wafat beliau, beliau bersabda, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang kekasih hati di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih hati. Seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, kekasih hati, dari antara umat pun saya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kasih hati. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tapi janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang perbuatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis Jundub telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala dalam keadaan hendak diambil nyawanya, yaitu dalam keadaan sakit keras, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Sholat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah karena para sahabat radhiyallahu anhu belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan sebagai untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut sebagai masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan qauluhu an Jundub, Jundub ibni Abdullah ay ibni Sufyan al-Bajali wa yunsabu ila jaddihi sahabiyun masyhur mata ba'da 60. Disebutkan dari Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah maksudnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Abdullah bin Sufyan al-Bajali. Dan kakeknya ini adalah sahabat yang masyhur yang wafat setelah tahun 60 Hijriah. Kemudian disebutkan inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan bagi aku memiliki dari kalian sebagai seorang khalil. Ai antaniu amma la yajuzu an af'ala. Maksudnya adalah aku menahan diri dari mengerjakan apa yang tidak diperboleh untukku mengerjakannya. Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang sebagai khalilnya, yaitu orang yang sangat dekat, sangat beliau cintai, dilarang. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. Dan wal khullah fawqal mahabbah. Dan yang namanya khullah yaitu khalil tadi diambil dari kemudian diambil darinya khullah, ini adalah rasa di atas rasa cinta, bukan hanya sekedar rasa cinta. Wal khalilu huwal mahbubu ghayatul hubb. Dan al khalil ia adalah orang yang dicintai dengan puncak rasa cinta. Mushtaqqun minal khullah, diambil dari kata khullah di fathil kha dengan diberikan harakat fathah pada kha minal khallah, wahwa takhallulul mawaddah fil qalb, yaitu bercampurnya rasa cinta di dalam hati. Kama qala asy-syair qad takhallalat maslakur ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalilan. Sungguh telah masuk saluran-saluran ruh dariku, dengannya dinamakan khalil sebagai khalil, yaitu orang yang sangat-sangat dicintai. Dan di sini Rasulullah SAW berlepas diri dari menjadikan seseorang dari umatnya sebagai khalilnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalil Allah. Hadza huwa sahihu fi ma'na. Inilah makna yang benar. Kama dzakarahu Syaikhul Islam wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum rahimahumullah taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Qayyim dan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah taala, yaitu makna khalil. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. Kenapa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم tidak menjadikan manusia dari umatnya sebagai kekasih terdekat, orang yang paling dia cintai? Karena hal itu terjadi karena hati, kalbu Nabi Muhammad SAW sudah terisi dengan rasa cinta kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, ma'rifat kepada Allah. Maka tidak ada kelapangan rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Qauluhu fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan. Di dalam hadis disebutkan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil. Fihi bayan annal khallata fawqal mahabbah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa al khallah yaitu rasa cinta di atas dari khallah, rasa khallah lebih tinggi daripada rasa mahabbah. Jadi ada khallah, ada mahabbah. Gitu ya. Ada khallah, ada mahabbah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Amma ma yadhunnu ba'dul ghalithin min anna al-mahabbata akmalu min al-khallah wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadun habibullah fa min jahlihim." Adapun siapa yang mengira, orang-orang yang sebagian orang-orang yang menyimpang bahwa mahabbah lebih sempurna daripada khallah, bahwa Nabi Ibrahim adalah khalilullah dan Muhammad SAW adalah habibullah, maka ini termasuk dari kebodohan mereka. Fa innal mahabbata 'ammatun wal khallatu khassatun. Karena yang namanya mahabbah itu umum, siapa saja bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khallah, ya, cinta yang merupakan puncak kecintaan, ini khusus, wahwa nihayatul mahabbah, khallah, dia adalah rasa cinta paling ujung, rasa cinta paling tinggi, paling puncak. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalilan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai khalil. Wa nafa an yakuna lahu khalilun ghayra rabbih, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan bahwa beliau tidak memiliki seorang pun yang beliau sangat cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ikhbarihi bi hubbihi li Aisyah wa li abiha. Padahal Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa beliau mahabbah kepada Aisyah dan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mahabbah wali Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab, wa Mu'adz bin Jabal wa ghairihim radhiyallahu anhu. Dan beliau juga mahabbah mengabarkan mahabbah kepada Mu'adz bin Jabal dan selain mereka dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa aidan fa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin wa khallatu khasatan bil khalidain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan beliau mencintai orang-orang yang selalu bertobat, orang-orang yang selalu menjaga kesucian, orang-orang yang selalu bersabar. Allah mencintai mereka. Makanya khallah, yaitu khallah ini khusus untuk dua orang yang merupakan khalilullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Begitu ya. Jadi di sini Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang apa bedanya mahabbah dengan khalil. Dan khalil, al-khallah, lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Khallah adalah puncak kecintaan, mahabbah adalah rasa cinta. Begitu. Makanya keliru ada orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad SAW habibullah, karena khalilullah itu lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar habibullah. Nah, karena yang namanya khallah adalah nihayatul mahabbah, yaitu khallah adalah puncaknya rasa cinta. Nah, kemudian ahbati fillah, afanillah iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan tadi dalam hadis, kalau aku menjadikan seseorang sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalil. Fihi bayanun anna as-siddiq afdalu sahabah. Di dalam pernyataan ini terdapat penjelasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama. Ya, wa fihi radd 'ala ar-rafidah wa 'ala al-jahmiyah wa huma syarru ahli al-bid'ah. Dan di dalam pernyataan ini terdapat sanggahan terhadap kaum Syiah Rafidah yang menolak kepemimpinan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga sanggahan kepada kaum Jahmiyah yang berkeyakinan sama dengan kaum Rafidah. Dan kedua kelompok ini adalah ahli bid'ah yang paling buruk. Wa akhrajahum ba'dus salaf min ats-tsintaini wa sab'ina firqah. Dan sebagian ulama salaf, dari mulai para sahabat, para tabi'in, mengeluarkan dua kelompok ini, kaum Rafidah dan kaum Jahmiyah, dari 72 kelompok. Dan 72 kelompok itu maksudnya bagaimana? Ada hadis yang berbunyi begini, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Satu di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan sisa 72. Tetapi ingat, 72 ini bukan orang kafir, akan tetapi mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka kaum muslimin, tapi mereka menyimpang dari ajaran Islam. Nah, para ulama salaf tidak memasukkan kaum Rafidah, kaum Jahmiyah kepada 72 ini. Artinya mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Wa bisababir Rafidah hadatha asyirk wa ibadatul kubur. Dan disebabkan karena kelompok kaum Rafidah, Syiah Rafidah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar Siddiq ini, terjadilah kesyirikan dan peribadatan kepada kuburan. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Dan mereka yang pertama kali membangun di atas pekuburan-pekuburan masjid-masjid. Qalahul musannif rahimahullah bahwa kama qala bila raib. Ini dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan memang kenyataannya seperti itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa yang pertama menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kaum Rafidah. Ya. Wa fihi isyarah ila khilafati Abi Bakr. Dan di dalam ucapan Nabi Muhammad SAW tadi, kalau seandainya aku menjadikan seorang sebagai khalil, maka niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini terdapat isyarat tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna man kanat mahabbatuhu li syakhsin ashadda kana aula bihi min ghairihi. Karena siapa yang mencintai seseorang ya lebih, maka dia yang lebih didahulukan dari yang lain. Dia yang lebih didahulukan dari yang lain. Wa qad istakhlafahu 'ala salati bin nas. Dan Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai imam di dalam sholat saat Nabi Muhammad SAW sakit. Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi imam, mengimami para sahabat. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam lamma qila yusalli bihim Umar, fadzalika fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah kepada seseorang ketika dikatakan kepada beliau, biar Umar radhiyallahu anhu saja yang mengimami. Beliau tidak setuju akan hal ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setuju akan hal ini. Dan itu terjadi di dalam sakit keras yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di dalamnya. Kemudian penulis menjelaskan tentang siapa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasmu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah As-Siddiqul Akbar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bi ijma' man yu'taddu bi qawlihi min ahli al-'ilm mata fi Jumadil Ula sanata 13 walahu 63 sana radhiyallahu anhu. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek Nabi Muhammad SAW bernama Murrah bin Ghalib bin Fihr. Ya, Murrah. Dan beliau gelarannya adalah As-Siddiqul Akbar, karena beliau, karena keimanan dan kepercayaan beliau terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Khalifatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin kaum Muslimin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan sahabat Nabi yang paling utama dengan sahabat Nabi yang paling utama dengan ijma' dari para ulama yang dianggap pendapatnya. Beliau wafat di bulan Jumadil Ula tahun ke-13 Hijriah. Seperti tahun ini seperti bulan ini sekarang Jumadil Ula tahun ke-13 Hijriah. Dan beliau memiliki umur 63 tahun, persis seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian ahibati fillah qauluhu ala harfu istiftah Wa inna man kana qablakum kan yattakhiduna qubur anbiya'i masajid al-hadits. Di dalam hadis disebutnya ala, ini adalah huruf pembuka. Ingatlah, kalau bahasanya ingatlah gitu ya. Dan di dalam hadis disebutkan, dan sesungguhnya orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Begitulah sampai akhir hadis. Penjelasannya, qala al-Khattabi rahimahullah, Abu Sulaiman Imam al-Khattabi rahimahullah berkata, wa inkaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahum hadha mukharrajun ala wajhain. Pengingkaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan mereka ini karena dua sebab atau dua sisi. Ahadihima annahum yasjudun liquburil anbiya ta'dhiman. Yang pertama, karena mereka sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk penghormatan. Wa annahum yujawwizuna as-salata fi madafinil anbiya wa at-tawajjuhu ilayha halat as-salah. Dan mereka membolehkan sholat di pekuburan-pekuburan para nabi dan menghadap kepada pekuburan-pekuburan tersebut saat sholat. Jadi bukan menghadap ke kiblat saat sholat, tetapi malah menghadap ke pekuburan. Nazaran minhum bidzalika ila ibadatillah wal mubalaghatu fi ta'dhimil anbiya. Dan sebagai bentuk penglihatan dari mereka terhadap dengan hal itu ke, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, artinya mereka menganggap ini ibadah kepada Allah, yaitu mengagungkan kuburan para nabi dengan sholat di sisi pekuburan para nabi, bahkan menghadap ke kuburan daripada ke arah kiblat. Dan sebagai bentuk pengagungan ya di dalam berlebihan terhadap pengagungan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wal awwal huwa syirku al-jali. Nah, perbuatan yang pertama ini adalah kesyirikan yang jelas, karena sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan. Ats-tsani al-khafi, ini kesyirikan yang tersembunyi. Falidzalika istahaqqul la'an, oleh sebab itulah mereka berhak mendapatkan laknat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis mengatakan qauluhu faqad naha anhu fi hayati ai kama fi hadits Jundub wa hadha min kalam Syekh al-Islam wa kadza ma ba'dahu. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di akhir hayat beliau, sebagaimana hadits di dalam hadis Jundub. Dan ini bukan hadis Nabi, tetapi ini adalah perkataan Syekhul Islam. Demikian pula perkataan-perkataan setelahnya. Qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu kama fi hadis Aisyah. Dan di dalam perkataan Syekhul Islam disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qultu فَكَيْفَ يَسُوغُ بَعْدَ هَذَا التَّغْلِيرُ مِنْ سَيْدِ الْمُرْسَلِ أَنَّ تَعْظِيمَ الْقُبُورِ وَيُبْنَ عَلَيْهَا وَيُصَلَّ عَنْدَهَا وَعِلَيْهَا هَذَا أَعْظَمُ شَاقَةً وَمُحَادَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ عَسَمْ لَوْ كَانُ يَعْقِيُونَ. Aku berkata, yaitu penulis kitab Fathul Majid berkata, bagaimana diperbolehkan akan hal ini? Ya, ini adalah peringatan keras dari pemimpin para rasul bahwa pengagungan terhadap kuburan, pembangunan di atasnya dan disolati di sekitarnya atau menghadap kepadanya, bagaimana ini bisa dibolehkan padahal itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW dengan larangan yang sangat jelas. Maka sungguh ini adalah penentangan yang sangat besar. Ya, penentangan yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka sadar akan hal ini, artinya jelas sekali hadisnya. Kenapa sebagian orang malah melakukan yang dilarang? Ini penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qauluhu as-salatu 'indaha min dhalik wa illam yubna wa masjidun. Disebutkan di dalam perkataan Syekhul Islam, salat di sisi pekuburan termasuk dari hal itu, meskipun tidak dibangun masjid. Aiman ittakhadhiha masajid. Itu termasuk dari perbuatan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Al-mal'unu fa'iluhu, yang terlaknat pelakunya. Wa hadha yaqtadhi tahrim as-salati 'inda al-quburi wa ilayha. Dan ini mengakibatkan haraman sholat di sisi pekuburan, atau haramnya sholat menghadap ke pekuburan. Artinya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kuburan, kemudian orang sholat di samping-samping kuburan, orang beribadah mengkhususkan ibadah di samping-samping kuburan, maka ini sama saja dia menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Karena yang paling utama adalah bahwa kuburan tersebut, beliau secara marfu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi seluruhnya adalah masjid, yaitu bisa digunakan untuk tempat salat kecuali pekuburan dan kamar mandi. Rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam-imam yang menulis kitab As-Sunan, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Al-Hakim. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa bil jumlah, faman lahu ma'rifatan bisyirk wa asbabihi wa dzara'ihi wa fahima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqasidahu jazman la yahtamilu naqidha hadhihi anna hadhihi mubalagha wal la'na wan nahya bisighataihi sighatun la taf'alu wa sighah inni anhaakum an dhalik laysa li ajli an najasa bal huwa li ajli najasati asy-syirk allahiqati liman asahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dan ringkasannya, siapa yang mengetahui tentang kesyirikan dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan, dan memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maksud-maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menegaskan dengan penegasan yang tidak mungkin ada penyimpangannya bahwa ini adalah sikap yang sangat mendalam ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ancaman laknat dan juga larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua jenis pelarangan. Yang pertama, jangan kalian kerjakan. Itu disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melarang kalian akan itu. Maka kalau seandainya dia memahami ini, dia akan paham bahwa larangan itu bukan karena najis yang ada pada pekuburan, tetapi dia karena najis kesyirikan yang didapati bagi siapa yang bermaksiat terhadap larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartakaba ma naha anhu nahahu واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهي وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. Kemudian jadi Jadi siapa saja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang memahami tentang kesyirikan, sebab-sebab yang menghantarkan kepada kesyirikan, kemudian sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dan memahami tentang Rasulullah SAW dan maksud-maksud syariat beliau, dia memastikan dengan pasti bahwa tidak ada keraguan di dalam bahwa perbuatan larangan Rasulullah SAW, laknat dari Rasulullah SAW, larangan Rasulullah SAW untuk mengerjakan hal ini dengan cara beliau mengatakan jangan kalian kerjakan, kemudian beliau juga mengatakan aku melarang kalian akal, ini semua bukan karena adanya najis pada kuburan, tetapi ya karena ada karena najis kesyirikan yang didapati bagi siapa yang bermaksiat kepadanya, bagi siapa yang melanggar larangannya, dan bagi siapa yang mengikuti hawa nafsunya, dan bagi siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang sedikit bagiannya atau tidak mendapatkan bagian la ilaha illallah. Ya. Maka sesungguhnya hal ini dan yang semisalnya dari Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid agar tidak tercampurkan dengan kesyirikan, dan juga bentuk mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, dan juga bentuk murka untuk Allah Subhanahu wa taala ketika disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Tetapi orang-orang musyrik, mereka enggan memahami akan hal ini, dan yang mereka lakukan hanya bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan yang dilarang, dan mereka ditipu oleh syaitan bahwasanya perbuatan seperti ini adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan orang-orang yang saleh. Setiap kali kalian terlalu berlebihan dan terlalu melampaui batas, maka berarti kalian lebih dekat dengan di sini ada perkataan wa kullama kuntum laha ashadda ta'ziman wa ashadda fihim ghuluwan wa kuntum biqurbihim as'ad wa min a'da'ihim ab'ad. Setiap kali kalian terlalu berlebihan kepada kuburan tersebut, dan kalian terlalu bersikap melampaui batas terhadap kuburan tersebut, maka kalian lebih dekat kepada mereka, lebih bahagia kalian, dan lebih jauh dari musuh-musuh kalian. Maksudnya adalah seseorang yang mengikuti perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabat Nabi dengan tidak menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, maka ini lebih mendatangkan kebahagiaan dan lebih menjauhkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan saya kembalikan kepada Akhi Ari. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan lagi bahwa yang dimaksud dari dalil yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal mengabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah, yaitu beliau mendapatkan kedudukan paling tinggi dalam kecintaan sebagaimana kedudukan Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya beliau tidak menjadikan seorang pun dari manusia sebagai orang yang paling beliau cintai, karena hati beliau penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jikalau beliau menjadikan seseorang yang paling beliau cintai, niscaya beliau akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kedudukan mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling beliau cintai, dan ini syarat beliau menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. dan beliau melarang umat Islam melakukannya. Itulah makna dari dalil tadi. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid. Dan di dalam hadis disebutkan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid karena itu menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Itu dulu ya apa yang bisa kita sampaikan. Silahkan Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala melanjutkan acara. Jika ada waktu, jika tidak maka dicukupkan. Wallahu'alam.